Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang selalu ditekankan oleh Sang Pencipta untuk menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita sebagaimana Allah sebagai pencipta dan malaikatnya telah memerintahkan kita untuk diucapkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, melanjutkan kajian dosa-dosa besar, semoga Allah berkahi ke depan. Malam ini kita masuk ke dosa besar ke-31, tidak bersuci dari buang air kecil. Padahal itu adalah syiar kaum Nasrani. Pada malam ini kita akan bicara masalah kebersihan, kerapian, tentang masalah suci dan najis. Agama Islam teman-teman sekalian adalah agama yang bersih, yang rapi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan kesucian, kebersihan, kerapian, dan Allah memerintahkan itu. Yuhibbul jamal, suka orang-orang berbuat seperti itu. Kita lihat gambaran tentang surga. Kalau dibaca tentang hadis-hadisnya, semuanya sesuatu yang indah. Tanamannya, permadaninya, istanahnya, dayang-dayangnya, pakaiannya, semuanya indah. Juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada riwayat satupun menjelaskan beliau menggunakan baju sobek misalnya. Sebagaimana ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam yang salah faham dengan kalimat zuhud. Oh, zuhud itu berarti kita harus meninggalkan dunia untuk akhirat. Keliru besar ini. Sehingga akhirnya bajunya baju kumuh saja, makanannya roti kering, gak usah pakai mobil, rumahnya dari tanah liat gitu kan. Ini dari mana syariatnya nih? Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya puncak nikmat Allah kepada seorang hamba adalah di rumah yang luas dan tunggangan yang bagus. Itu sabda Nabi SAW. Baju Nabi disebutkan dalam banyak riwayat menggunakan kain yang terbaik, sejenis kain katun dari negeri Yaman. Dan zaman dulu itu negeri Yaman terkenal sekali dengan jenis kainnya. Dan kain yang terbagus pada saat itu kain katun. Dan ini kain yang dipakai oleh Nabi SAW dari baju beliau. Nabi SAW suka dengan wangi-wangian. Dalam riwayat dikatakan beliau meletakkan wangi-wangian dari rambut sampai kaki. Sampai beberapa sahabat mengatakan kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami melihat minyak wangi menetes dari rambut beliau. Menetes minyak wanginya. Dan kalau kami bersalaman dengan Nabi SAW, kami temukan bau wanginya sampai berhari-hari. Jadi Nabi SAW suka dengan itu. Dalam riwayat lain dikatakan beliau meletakkan wangi-wangian dari batang leher beliau sampai ke paha, sampai ke lutut beliau, sampai ke kaki beliau, serbuk dari negeri Syam. Yang beliau letakkan sendiri ya, di daerah kemaluan, dan sisanya diletakkan oleh para istrinya. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya kaum wanita yang dinikahi dengan halal, yang dilindungi, yang dihormati sebagai ibu, yang dilindungi sebagai anak, istri, saudari, ya. Dan juga tip, sesuatu yang wangi, bersih. Gitu. Dan ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kita tahu dalam Islam, siapa yang punya rambut, kata Nabi SAW, maka dia harus merawatnya. Man kana lahu sya'r falyukrimhu. Rawat, disisir rapi, dipakein wangi-wangian. Kita tahu hadis Bukhari menjelaskan ada sahabat masuk masjid kemudian rambutnya berantakan. Nabi SAW lihat, lalu Nabi mengatakan suruh orang ini sisir rambutnya dulu baru masuk ke masjid. Ada kebersihan, gitu kan? Ada kerapian. Dikatakan dalam hari Jumat, siapa yang menggunakan baju yang paling, siapa yang mandi junub, menggunakan bajunya yang terbaik. Kata sebagian ulama hadis, menggunakan bajunya yang terbaru. Kemudian ya, mandi semampu dia mampu, sebersih mungkin. Mandi sebersih mungkin dalam riwayat lain, kemudian memakai baju yang terbaik yang dia miliki atau yang terbaru. kemudian menggunakan wangi-wangian terbaik yang dia miliki di rumahnya. Lalu dia pergi ke masjid di awal waktu tanpa meloncati atau melewati pundak orang-orang. Kemudian dia mendengarkan khutbah, sholat kecuali dibersihkan dosanya yang lalu. Bayangkan di sini dihubungkan antara pembersihan dosa dengan kerapian awalnya. Kan semua itu kerapian kan, mandi, pakai baju bersih, pakai wangi-wangian. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dia meletakkan minyak di rambutnya sehingga tersisir rapi. Jadi ini semua perbuatan itu dihubungkan dengan kalau dia datang di masjid, dengarkan khutbah, sholat Jumat, dibersihkan dosanya yang lalu. Apa maknanya? Berarti ini bagian daripada ibadah kan? Dan banyak sekali hadis teman-teman yang berbicara tentang masalah lima fitrah bagi seorang muslim, potong kuku, mencukur kumis gitu kan, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan khitan, semua berhubungan dengan kebersihan ini. Nabi SAW paling gemar menggunakan siwak pada saat masuk rumah. Beliau mengatakan, kalau saya tidak beratkan bagi umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Riwayatnya dikatakan setiap kali mau sholat. Kenapa dalam Islam teman-teman sekalian jenazah dimandiin? Jenazah badannya sebentar lagi masuk tanah, kan dimakan tanah. Kenapa harus dimandiin? Kenapa sunnahnya pakai daun bidara? Bahkan orang kalau faham, diantara sunnah memandikan jenazah adalah mencuci semua lubang-lubang di tubuhnya, bagian matanya, bagian hidungnya, bagian mulutnya, dimasukkan jari, dibersihkan, gitu kan? Padahal itu jenazah. Kita tahu dia akan masuk tanah, digali besok atau lusa sudah banyak yang dimakan oleh belatung, tanah. Tapi kenapa dimandiin? Kenapa dibersihin? Bahkan ulama mengatakan kalau daun bidara tidak ada boleh menggunakan sampo, sabun, wangi-wangian, karena sunnah Nabi SAW begitu. Pakai kain kafan yang bersih, warna putih, dikembalikan kepada Tuhannya dalam kondisi bersih. Jadi terlalu banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Itu satu sisi. Sisi yang lain teman-teman, semua yang bisa merusak kebersihan dan kerapian itu dilarang. Harus dihilangkan dari tubuh. Itulah yang diistilahkan dengan najis. Ya? Yang keluar dari dubur atau yang keluar dari kubul, dari kemaluan kita, tetesan air, kah, kencing seni, air seni atau misalnya sperma atau mazi atau mali. Semua yang keluar dari kemaluan, semua yang keluar dari dubur. Jangankan tinja, angin saja sudah cukup dianggap membatalkan wudunya. Padahal itu cuma gas. Secara rasional musuhnya beda dengan tinja. Tinja memang dasarnya kotor kan, tapi tetap sedikit aja sudah gak boleh, batal wudukmu, gak sah sholatmu. Artinya gak boleh berhadapan dengan Allah dalam kondisi sedikit pun ada kotoran. Jadi kita lihat teman-teman, dari satu sisi dalil-dalil syar'i jelas sekali bagaimana menyuruh kita selalu bersih, rapi dan seterusnya, sudah saya jelaskan tadi panjang lebar dalil-dalilnya. Plus juga semua yang bisa menghambat kebersihan, kerapian, kewangian itu dilarang dalam Islam, dihubungkan dengan ibadah. Kayak tadi misalnya, keluar kotoran, gitu kan? Keluar kotoran dari dubur dan kubul ini, langsung dianggap tidak sah sholatnya. Dan harus bersuci, harus wudu. Kalau seandainya orang kencing teman-teman sekalian, anggaplah kencing itu najis. Bisa enggak kencing itu setelah dibuang, udah enggak usah cebok? Misal. Kan udah dibuang najisnya, tapi tidak Islam. Bekasnya pun tidak boleh. Bekasnya pun tidak boleh. Habis kencing sudah jelas, tetesan terakhir sudah bersih. Sebenarnya bisa, kalau secara rasional manusia enggak. Cuci pakai air. Tetes terakhir pun harus dihilangkan. Bahkan menjadi penyebab azab kubur kalau orang tidak cebok, padahal kencingnya sudah dibuang. Kalau kencingnya belepotan di badannya mungkin masuk akal. Ini enggak. Setelah kencing pun tidak cebok saja, tidak membersihkan bekasnya, sudah cukup datangkan azab kubur. Lihat, satu sisi kita disuruh selalu bersih dan rapi, satu sisi juga kita dibawa pada arus tidak boleh mendatangkan sesuatu yang bisa menolak kebersihan dan kerapian itu. Nanti tadi seperti ini, tadi contoh keluarin angin, angin dikeluarin, kadang-kadang subhanallah ada gas yang bau, ada yang enggak, gitu kan? Ya, orang sekarang kembung masuk angin. Bisa saja dirincikan hukum syar'i, keluar angin yang bau batal wudhu misalnya. Ada orang subhanallah karena naik motor atau angin terlalu kencang, masuk angin, perutnya kembung, dia mengeluarkan suara, kentut gitu kan, tapi gak ada baunya. Bisa saja itu tidak batalkan wudhu, gak bisa, semua yang dari situ dianggap gak bisa. Lihat bagaimana kan, Baik, sisi yang lain. Pada saat orang berhubungan biologis, gak boleh sentuh kemaluan wanita yang keluar haid. Darah, Allah mengatakan azan, penyakit tuh, jangan disentuh. Dan tidak boleh menggauli istri sampai dia sudah mandi bersih. Sekarang rasional, contoh. Kalau wanita sudah habis darah haidnya, biasanya di hari-hari terakhir tinggal tetesan sedikit. Baik, setelah itu sudah lewat 6 hari, 7 hari sudah gak netes lagi. Kan semestinya sudah bersih kan namanya. Udah bisa semestinya secara rasional digauli kan. Kan darah sudah gak ada. Gak bisa. Mandi dulu dia. Bekasnya semua harus hilang. Allah suruh dalam Al-Quran itu. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Jangan pernah kalian hai kaum suami mendekati istri kalian. Menggauli mereka sampai mereka sudah mandi. Bekasnya pun tidak boleh. Ini kan luar biasa ya. Berarti sampai bekas-bekasnya pun tidak boleh. Menandakan ini bukan cuma sekedar tidak boleh, bukan cuma sekedar disuruh wangi-wangian dan bersih. Tidak boleh ada satupun penyebab atau indikasi yang membuat kita terjerumus pada hal-hal yang membuat kita dianggap tidak bersih. Semuanya. Orang junub, nifas, haid, gak boleh masuk masjid. Ada larangan misalnya, gitu kan. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan kalau wanita hadir di majelis ilmu, dia pakai pembalut, tidak dikotorkan, mungkin masih bisa masuk dalam masjid. Gitu kan. Tapi ini pendapat yang merjuh. Artinya lebih afdol dia tidak mengganggu masjid atau mendekati masjid, terutama kalau orang junub misalnya. Itu ada larangan yang sangat tegas. Padahal itu semua cuma bekas-bekas. Cuma bekas. Baik, saya junub Ustaz. Sudah saya bersihin pakai handuk basah, tapi saya belum mandi. Sama, tidak bisa. Mandi. Wajib. Enggak boleh sholat. Walaupun sudah dibersihin, walaupun sudah diwaslap, walaupun sudah dipakein sabun, kemaluannya, enggak bisa. Harus mandi. Jadi bekasnya pun tidak boleh. Gitu. Itu kan luar biasa ya. Allah datangkan teman-teman sekalian perasaan gerah. Kita sedikit duduk panas, gerah. Coba kalau antum bertahan dengan gerah itu, gak nyaman. Padahal baju baru kita pakai tadi. Terus aja itu mengganggu kita. Mau tidur gak bisa, mau makan gak enak, mau dekat orang malu. Dari mana semua perasaan itu teman-teman? Hah? Sang pencipta Allah yang berikan kepada antum tuh. Supaya sadar gitu. Kadang-kadang kalau tidak mau sadar, orang dekati akhirnya disinggung pakai mulutnya orang lain. Gitu kan? Bau sekali nih. Atau apalah, orang menghindar, orang tutup hidung. Jadi ada semua variabel hidup kita ini membawa kita kepada poin tersebut. Tadi sudah panjang lebar saya jelaskan masalah surga, bagaimana dijanjikan, bagaimana bersih, Allah tuh suka kebersihan, bagaimana juga kita disuruh jaga wangi-wangian dalam syariat, bagaimana orang-orang yang terdekatkan dengan hal-hal yang kotor pun dilarang, dianggap najis. Semua itu teman-teman, padahal kalau kita pikir kencing misalnya ya, dari mana hasilnya? Air yang kita minum kan? Tadi air ini bersih. Kita minum kopi, teh manis, wangi, masuk dalam tubuh, diproses, tetap gak boleh. Itu sudah hasil kotor tuh. Yang dibersihkan oleh ginjal, dipakai oleh ginjal, dikelola air tersebut, keluar. Gak bisa. Najis. Kesimpulan dari semuanya teman-teman sekalian adalah bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersih. Dan diajarkan cara membersihkannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Tadi saya bilang misalnya orang junub cukup cuci dengan handuk basah atau lap, waslap misalnya. Selesai, bersih maninya. Tapi gak bisa. Harus mandi. Diajarin caranya. Cuci tangan dulu, cuci wajah dulu, bersihkan kemaluan sampai bersih. Wudu seperti wudunya sholat. Gitu kan? Baru kemudian membasuh sisi kanan kepala, baru kemudian membasuh seluruh tubuh. Ada caranya. Ya. Jadi diajar caranya. Kencing. Maaf, saya sering ucapkan karena memang ini bahasan kita. Orang kencing teman-teman sekalian. Disuruh dan hampir semua buku fikih sepakat mengatakan dianjurkan untuk meneteskan sampai kencing terakhir. Dan sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan untuk membatukkan diri. Karena tetesan satu tetes saya sudah cukup membuat najis celana kita, batal sholatnya. Plus menjadi penyebab azab kubur. Harus selesai semuanya. Jadi kalau antum dengar orang-orang batuk di kamar mandi itu sudah faham sunnah. Tahu dia. Kalau tidak ada sebab sebelum masuk kamar mandi enggak batuk, teman antum tiba-tiba ada batuk-batuk di dalam. itu untuk ngeluarin kencingnya. Jangan lagi dipelintir perkataan saya ini. Pokoknya kalau sudah Khalid bin Salam yang bicara, gampang pelintir saja. Diambil segala macam hal. Semoga Allah kasih hidayah. Jadi teman-teman, kita lihat sampai sedetail itu para ulama merincikannya. Merincikannya. Kemudian dirincikan lagi, cara tentu juga, maaf cebok kalau buang air besar, dipastikan sampai bersih. Ulama fikih sampai membahas, kalau pada saat orang membersihkan duburnya, dipastikan sudah tidak ada semacam getah atau sisa cairan atau sesuatu yang dianggap masih melengket di tangan. Dalam arti kata apa? Kalau kita mencebok dubur kita, teman-teman, dipastikan digosok sampai tangan kita sudah terasa licin kayak air saja. Kalau masih ada sisa, dia khawatirkan ada tersisa dari bagian najis tersebut, kita tidak tahu. Ya? Karena kadang-kadang, maaf, kalau ada teman-teman, semoga Allah sembuhkan, kalau ada yang tertimpa penyakit wasir misalnya ya, maka itu kan biasanya ada cairan yang keluar, bisa darah atau bisa cairan-cairan yang lain gitu kan. Nah itu biasa membuat agak licin. Nah itu dipastikan harus dibersihkan semua. Karena dikhawatirkan malah jadi masalah buat dia. Gitu. Dan berpengaruh pada hubungannya dengan Allah Sang Pencipta. Ini semua teman-teman sekalian menandakan bahwasanya kita dianjurkan untuk bersih. Jadi hati-hati, jangan salah faham atau jangan terbawa dengan arus orang yang menyalahfahami kalimat zuhud. Zuhud itu teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Saatnya pakai baju, saatnya mandi, saatnya makan, wangi, saatnya ke masjid, masjidnya bagus, dingin. Jangan pakai AC masjidnya. Kalau pakai AC itu nanti orang terlalu terlalai-lalai di masjid. Ini salah. Justru kita pakai AC supaya nyaman kan? Supaya orang lebih betah ibadah. Sejadahnya harus bersih gitu. Jadi kesannya banyak gitu ya. Ikhwah dan akhwat ini, mereka begitu mengikuti pengajian, tiba-tiba penampilannya berubah, tapi diikuti dengan kotor dan jorok ini. Jangan ya. Harusnya antum lebih kelihatan rapi, bersih, gitu kan? Harusnya, dan itu sesuatu perintah dalam agama kita. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian supaya tidak ada kesalahpahaman tentang masalah kalimat zuhud. Azan, tinggalkan pekerjaan, kembali lagi kerja setelah itu. Di Saudi sudah biasa, semua orang di Saudi itu kalau sudah mulai tamat S1 bekerja, udah biasa mereka beli mobil mewah. Para ulama pakai mobil mewah, tapi tidak berlebihan. Rumah mereka bagus. Kita naik ke mobil-mobilnya, saya kadang-kadang naik ke mobil dosen dulu, mobilnya wangi, mobilnya bersih, bagus gitu. Rumahnya pada saat datang kita disambut dengan dupa, belum selesai sudah bertanya. Sabar dulu. Jadi, teman-teman sekalian, kita lihat orang-orang justru yang dekat dengan sunnah Nabi SAW mestinya mencontohkan yang terbaik. Ingat, ulama membahas juga dari sisi yang lain lagi, berarti semua yang bertolak belakang dengan kebersihan, wangi, ya, kerapian disukai oleh syaitan. Disukai oleh syaitan. Makanya rumah yang kotor, rumah yang banyak lawak-lawaknya, rumah yang gelap, nah itu suka syaitan. Suka sama syaitan. Jadi kalau teman-teman yang sering terganggu di rumahnya, ketindihan lah, sering mimpi buruk lah, salah satu caranya adalah bersihin rumah. Buat bersih, pasang lampu yang terang. Rapi, buat tanaman yang rapi di sana, bersih. Memang itu tidak disukai oleh syaitan. Harusnya begitu. Mulai dari diri kita sampai lingkungan kita, teman-teman sekalian. Gitu kan? Spray di rumah, sudah kotor, ganti. Gak apa-apa, cuci. Kalau sudah beberapa kali, perlu digarisbawahi satu hal gini juga ya. Ulama mengatakan, Allah dengan kemahamurahannya akan memenuhi kebutuhan hamba itu sesuai dengan permintaan hamba itu. Contoh gini. Saya coba praktekkan kaidah ini dan saya temukan luar biasa gitu. Pada saat saya naik pesawat, teman-teman, misal, kemudian saya mengatakan cukuplah saya naik ekonomi, misal, boleh saja dikasih, misalnya ada, atau saya safar diberikan tiket oleh panitia, atau kadang-kadang saya safar saya beli tiket. Kalau saya bilang sudahlah, bisnis kelas harganya sekian, ekonomi harganya sekian, ada selisih harga, saya naik ekonomi saja. Sudah, perkataan saya mengatakan saya naik ekonomi saja, berarti saya sebenarnya sedang meminta kepada Allah, ini cukup buat saya. Ya sudah, begitulah. Saya coba pindah, teman-teman sekalian, pada saat saya pun kadang-kadang lagi tidak memiliki duit, tapi saya bilang, kayaknya saya ini akan pergi dakwah. Kenapa saya enggak berkorban? Saya ambil duit, kemudian saya tambahin, saya upgrade ke bisnis. coba naik ke situ, nikmatin. Subhanallah, tergantikan tuh duitnya. Dan hampir terus begitu. Setiap fasilitas yang kita mau nikmatin, kemudian memang dasarnya kita seperti sedang berharap kepada Sang Pencipta untuk diberikan, Allah beli. Tapi kalau kita mengatakan, ya sudahlah begini saja, ya sudahlah begini saja, akhirnya memang Allah SWT juga berikan seperti itu. Coba tarik dalam kaidah hidup kita ini, maka kita akan temukan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hambanya sesuai dengan permintaan dia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Al-ayah. Dan dia memberikan kepada kalian semua apa yang kalian minta. Kata ulama apa rinciannya? Ada orang misalnya haus. Kita tiap hari merasakan haus kan? Pada saat antum haus, antum mengatakan, ah haus nih. Terus tiba-tiba cari minum. Dapat gak minumnya? Kalau antum gak dapat, sudah mati sekarang kan? Artinya, pada saat antum mengatakan haus dan mau minum, kemudian kita bisa jalan ke sebuah supermarket, beli air dan minum, bisa meneguknya dan hilang hausnya, itu salah satu permintaan kita kepada Sang Pencipta dan Allah kabulkan. Tiap hari terjadi tuh, pada saat kita lapar, lalu kita mencari makanan dan berhasil makan, bisa membelinya, ada duit, bisa mengunyahnya, bisa menelannya, bisa menghilangkan rasa laparnya, dan bisa mengeluarkan ampas yang tidak dibutuhkan di kamar mandi sana, gitu kan. Itu berarti ada yang Allah berikan kepada kita, gitu. Nafas yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata kita, suara yang ditangkap oleh kuping kita, terlalu banyak memang nikmat Allah. Jadi sebenarnya yang Allah belum kasih antum ini cuma sebagian kecil, teman-teman. Yang lainnya rata-rata sudah dikasih sama Allah. Yang kita belum dikasih hanya sebagian kecil. Mungkin pada saat kita minta modal, kita minta agar diberikan dimudahkan oleh Allah, berikan usaha atau apa, mungkin sesuatu itu. Tapi yang lainnya yang membuat roda kehidupan berjalan, coba kita lihat setiap hari hidup kita jalan aja kan. Betul ada kekurangan dan ada kelebihan, tapi berjalan, artinya terpenuhi. Tinggal ada hal-hal kecil yang mungkin permintaan yang belum terpenuhi, dan itu pun tertunda mungkin di waktu-waktu tertentu, atau Allah Sang Pencipta lebih tahu kalau diberikan malah berbahaya buat orang ini. Allah sangat sayang dengan kita, melampaui sayangnya ibu kita kepada kita, teman-teman sekalian. Jadi kita kembali ke bahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna menginginkan juga kesempurnaan untuk para hamba-hambanya. Tentu saya sarankan juga teman-teman, kalau ngikutin di YouTube ada ceramah tentang surga dan neraka, coba diikutin tentang bagaimana surga itu, bagaimana fasilitas yang dikasih ya, bagaimana bau wanginya tercium, bagaimana kalau wanita ahli surga turun di muka bumi, kemudian kain yang di kepalanya terhempas, lalu baunya ya tersebar, maka akan tercium ke seluruh muka bumi ini. Selalu ada indikasi bersih, wangi, rapi, dan seterusnya. Fasilitas yang mewah. Surga mewah loh ya. Batu batanya dari emas, batu batanya dari perak, kubahnya dari intan. Memang begitu hadis-hadisnya itu. Dan ini bukan mustahil, di dunia seseorang bisa melakukan itu, gitu kan? Ini perlu digarisbawahi tentunya teman-teman supaya tidak ada kesalahpahaman, tapi diimbangi dengan tidak menjadikannya sebagai target. Tidak menjadikan sebagai target. Terus bersyukur, terus berbagi dengan orang-orang sama kita, tetangga kita, orang tua kita, bagi dengan sedekah, maka insya Allah nikmat itu akan bertambah, akan bertahan. Di sini diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi, di dosa besar ke-31, tidak bersuci dari buang air kecil, padahal itu adalah syiar kaum Nasrani. Yang pertama dalil surah Al-Muddathir ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh nabinya Muhammad SAW untuk mensucikan baju. Makna daripada fatahhir adalah cuci, kucek, kasih pewangi, masuk semua di dalamnya ya. Karena disebutkan dalam banyak riwayat kalau istri-istri Nabi mencuci baju Nabi SAW. Kemudian Aisyah pernah mengkerik sisa sperma yang tersisa di baju Nabi SAW yang kering. Ada itu. Nabi SAW kadang-kadang dalam rumah, kata Aisyah, menjahit sendiri sepatunya yang putus misalnya. Dan seterusnya. Gitu. Intinya adalah disuruh bersihkan pakaian. Di sini ulama tafsir mengatakan lebih global lagi masuk maknanya, bahwasanya perintah ini kepadamu hai Muhammad dan umatmu, agar kalian semua membersihkan pakaian kalian. Masuk dalam pakaian, badan. Kan tetap gak enak rasanya kalau badan gerah, biarpun ganti baju bersih kan. Jadi masuk dalamnya semuanya. Dan Al-Quran selalu datang secara, umumnya datang secara global. Lalu kemudian kita bisa mengambil hukum yang lebih merata dan banyak karena globalnya. Seperti misalnya firman Allah, Al-Quran dikatakan syifa linnas, obat untuk semua manusia, gitu kan? Allah tidak mengatakan di sini obat untuk orang beriman saja, tapi ada syifa linnas, semua manusia bisa berobat dengan Al-Quran. Jadi biar orang kafir pun bisa dibacain ayat sehingga dia bisa sembuh. Sebenarnya pernah ada sahabat membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku yang kena sengatan kala jengking, gitu kan? Jadi kita lihat di sini banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran, global datang hukum syar'i sehingga kita bisa meratakan banyak hukum di bawahnya. Kemudian juga dikatakan syifa, syifa ini umum, obat, enggak dikatakan obat untuk penyakit misal menular. Enggak, Allah mengatakan syifa linnas, obat untuk semua manusia, artinya obat semua penyakit jiwa dan raga dan untuk semua manusia kafir atau beriman. Itu begitu Al-Qur'an datang. Sama ini, fasiya wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah, artinya pakaian dalammu, pakaian kecil, pakaian besar, celananya, bajunya, kopiahnya, masuk semuanya. Kemudian Nabi SAW ketika melewati dua kuburan dan bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari dalam kitab Wudu nomor 216 dan juga Muslim dalam kitab Tahara 292. Ini sudah hadis masyhur tentang azab kubur. Kata baginda Nabi SAW, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawlih, wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua orang dalam kubur ini tengah diazab. Dan keduanya diazab bukan karena suatu yang besar. Dalam riwayat ini dikatakan, tapi sebenarnya dia adalah besar. Maksudnya, tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi dia masuk dalam dosa besar di hukum Allah. Apa itu? Dikatakan seseorang di antara mereka, dari keduanya, dikarenakan tidak mensucikan diri dari buang air kecil, sedangkan yang lain kena menyebarkan adu domba atau an-namimah. Saksi bahasan kita tidak membersihkan diri dari buang air kecil. Kata ulama hadis, masuk hukuman yang berat bagi orang yang sama sekali tidak cebok kalau kencing atau orang yang sengaja terburu-buru menyelesaikan sehingga dia tidak ya membersihkan maksimal. Dua-duanya masuk dalam ancaman ini. Dikatakan hanya saja, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kebanyakan jalan periwayatan yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan fakana la yastatiru min bauli, karena dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Jadi ada riwayat yang mengatakan dia tidak mensucikan diri, ada riwayat yang lain yang lebih banyak jalurnya mengatakan dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Artinya dia tidak peduli, mau ada tetesan sisa, mau enggak, mau cebok, mau enggak penting buat dia. Seperti itulah. Ya seperti sebagian orang, semoga Allah kasih hidayah, di pinggir jalan kadang-kadang itu kan main mampir sembarangan. Padahal alhamdulillah sekarang SPBU ada toiletnya, masjid juga banyak gitu kan. Bisa mampir. Sekarang juga minimarket banyak gitu. Kadang-kadang saya kalau butuh kamar kecil, saya mampir di minimarket dan pamit dikasih izin silahkan. Enggak ada masalah gitu kan. Jadi bisa sebenarnya, kita tidak perlu buang sembarangan ya kotoran-kotoran najis ini di gotka, di pinggir jalan, disaksikan orang, tidak cebok, dan ini bahaya khususnya dengan hukum syar'i, ada konsekuensi azab. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Darul Qutni dan juga yang disebutkan dalam Targhibut Tarhib ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Sucikan diri kalian dari buang air kecil, karena sungguhnya azab kubur umumnya adalah karena disebabkan dari dosa ini, dari perbuatan itu. Jadi banyak orang kena siksa kubur justru karena tidak peduli dengan kencingnya ini. Makanya kita dianjurkan betul-betul peduli dengan masalah-masalah. Kalau kencing saja kata ulama difokus seperti ini, maka kalau datang peringatan pada hal yang kecil berarti hal yang besar masuk di dalamnya. Seperti misalnya kencing ditegur nih, berarti buang air kecil, buang air besar lebih masuk di dalamnya, gitu kan? Lebih masuk di dalamnya. Sama dengan mandi junub, disuruh mandi. Berarti apapun sub bahasan dari mandi itu, cuci rambut kah, cuci tangan kah, cuci punggung kah, semua masuk dalam kalimat mandi itu. Kemudian orang yang tidak membersihkan bekas air kencingnya dari badan dan pakaiannya, maka sholatnya tidaklah diterima. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang masalah harusnya kita membersihkan diri dari masalah najis ini. Kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, sebagaimana judul yang beliau katakan di sini, dan ini adalah syiar kaum Nasrani, Kenapa kaum Nasrani secara khusus di sini? Nah, kenapa Yahudi nggak masuk? Ada yang tahu? Jadi orang Yahudi itu dibahas oleh sebagian ulama masih sunat, khitan, dan masih cebok. Mereka masih cebok. Dan itu disebutkan dari pengakuan-pengakuan mereka pada saat mereka tinggal di Madinah bersama para sahabat. Sementara kaum Nasrani, memang mereka tidak menganggap itu sebuah kelaziman dan sampai sekarang masih berlaku kan? Kita kalau masuk di WC, maaf, semoga Allah muliakan kita semua, masuk ke WC dan menggunakan sistem Nasrani. Enggak ada air untuk cebok. Disuruh cebok pakai tisu. Gimana caranya pakai tisu? Kotoran. Kan gitu. Dan saya sudah bilang tadi teman-teman, kalaupun kita kencing dan tetes terakhir sudah jatuh dan kita sudah bersihin, jangankan pakai tisu, pakai handuk yang dibasahin, tetap dianggap masih belum bisa. Harus dicuci. Gitu kan. Nah ini syiar mereka. Begitu pula dengan buang air besar. Dan subhanallah, survei, salah satu survei yang menandakan teman-teman, penyakit kelamin yang banyak terjadi karena justru pelanggaran agama Islam yang terjadi. Misal, mereka tidak cebok pada saat buang air besar, pada saat buang air kecil, lalu mereka berhubungan biologis setelahnya. Tentu kita tahu dalam biologis ada oral seksnya. Mereka akhirnya seakan-akan mengkonsumsi bekas kencing itu, kan itu, secara otomatis. Karena tidak ada cebok dengan air kan. Kemudian lebih parah lagi, mereka meletakkan kemaluan di dubur yang dasarnya haram dalam agama Islam memang. Orang-orang muslim yang tadi sudah tidak cebok, ada bekas kotoran, kemaluannya pun dimasukkan ke tempat yang salah. Bertumpah tindih teman-teman penyakit-penyakit yang ada. Dan ini alasan kenapa Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang kaum Nasrani. Gitu kan? Dan ini memang disaksikan oleh banyak sahabat dan tabi'in tentang perilaku-perilaku mereka pada saat mereka, kaum sahabat ini mengekspansi Islam ke negeri Syam, Yordania, Palestina, Lebanon dan Syria. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dengan Khalid bin Walid pada saat menembus benteng-benteng mereka, mereka menemukan bentengnya luar biasa, bangunannya ya kokoh luar biasa. Tapi pada saat berinteraksi sama orangnya, kaum muslimin merasa kaget dan jijik sama mereka karena tercium bau yang gak enak dari badan. Mereka pada saat yang sudah masuk Islam baru belajar, tapi mereka yang tidak, maka ditemukan banyak di antara mereka kencing di samping rumahnya, kan itu, karena dianggap sesuatu yang biasa. Lalu mereka tinggal memasukkan kemaluannya tanpa harus membersihkannya, dan ini bagi umat Islam adalah sesuatu yang besar, menyebabkan azab kubur. Barulah diajarkan oleh kaum muslimin kepada mereka. Salah satu orientalis mengatakan, ahli sejarawan barat, kalau seandainya Islam tidak masuk di Spanyol di awal pertengahan abad Masehi, gitu kan, maka dipastikan Eropa tidak akan seperti sekarang. Mereka akan berada di keterpurukan dan tidak ada kemajuan apapun baik dari sisi ilmiah ataupun keberadaban. Setelah Islam masuk ke Spanyol, baru kemudian mereka belajar banyak hal, terutama dalam masalah kebersihan, kerapian, dan seterusnya. Dan juga masuk dalamnya segala hukum-hukum syar'i yang telah diterapkan oleh Allah di dalam syariatnya. Ini maksudnya kenapa dikatakan syiar kaum Nasrani. Berapa menit lagi? 10 menit. Baik, sesuai dengan tema gak ini? Pak Yoyo mana yang lain? Bagaimana hukum orang bekerja sebagai petugas kebersihan atau membersihkan sampah? Apakah mereka salah jika badan mereka bau? Tentu saja teman-teman sekalian, ada kan perangkatnya, ya. Ada kaos tangannya, dari karet. Saya yakin kalaupun perusahaan tidak siapkan, tidak akan dilarang itu. Ya. Bisa kan gitu. Pada saat mereka mau sholat, saya alhamdulillah di Indonesia cukup bagus ya. Artinya teman-teman kita pun yang bekerja sebagai tukang bangunan atau mungkin tukang sampah, saya lihat Masya Allah pada saat mereka masuk masjid, sering saya temukan mereka bawa kresek, ganti sarung, ganti baju, ada yang masuk ke kamar mandi masjid, mereka mandi. Saya biasa temukan itu. Ini satu hal yang positif gitu. Kalau sementara orang lagi bekerja, itu lain. Kan mungkin bisa saja belepotan, kotor, itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi tidak ada masalah dengan kalau memang dalam kondisi kita lagi bekerja, gitu kan? Kalau lagi bekerja. Yang saya maksudkan tadi adalah kalau kita lagi keseharian. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW pada saat buang air kecil? Adakah adab-adab tertentu seperti tidak boleh menghadap kiblat dan lain-lain? Apakah Rasulullah SAW buang air kecil dengan berjongkok atau berdiri? Karena saya pernah baca bahwa Rasulullah SAW buaya yang kecil dengan berjongkok. Apakah ada hadis sahih tentang ini? Tentu saja iya. Adab-adab dalam buang air kecil adalah, pertama tidak boleh menghadapi, sebenarnya buang air kecil dan buang air besar ya, dua-duanya, kalau masuk dalam khala namanya, tempat membuang dua najis ini. Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Itu riwayat sahih. Yang kedua, juga Nabi SAW menganjurkan agar laki-laki dan perempuan dua-duanya membuang ini, kotoran ini sambil duduk ya. Dan Nabi SAW dikatakan, kalau apakah riwayat dikatakan Nabi berjongkok, saya belum tahu riwayat itu. Tapi riwayat yang Nabi SAW menyuruh untuk duduk ada. Menyuruh untuk duduk ada. Buang air besar atau buang air kecil, laki-laki pun begitu. Tetapi ulama mengatakan perintah Nabi SAW dalam kencing sambil duduk, khusus masalah kencing ya, kalau buang air besar otomatis orang harus duduk. Tetapi kalau buang air kecil, ini ulama membahas hadisnya karena tidak ada ancaman. Nabi SAW cuma mengatakan kalau kalian masuk di khala, tempat buang air kesan ke sini, kalian duduklah untuk menyelesaikan hajat. Di sini tidak ada ancaman. Kalau tidak ada ancaman berarti hukumnya bukan haram, ya. Hukumnya makruh. Kan sudah pernah saya bilang ya. Dari mana teman-teman tahu kalau ini adalah wajib atau ini adalah perbuatan haram misalnya? Dari adanya ancaman. Kita tahu sholat misalnya, dari mana kita tahu lima waktu sholat wajib? Karena ada ancaman yang antara kami dan kekafiran adalah sholat sampai meninggalkan dia telah kafir. Ada ancaman kan? Ya. Dan kita tahu dari sini juga karena ada ancaman, hukum berarti meninggalkan sholat haram. Hukum meninggalkan sholat haram. Berarti wajib dan haram kita bisa pahami dari adanya ancaman. Kita tahu dari mana dia sunnah atau dia hukumnya makruh. Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dimotivasi tapi tidak ada ancamannya. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga, gitu lah. Udah, berarti tidak ada ancaman. Ini berarti hukumnya sunnah. Makruh itu juga larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Seperti misalnya, janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Begitu saja hadisnya. Enggak ada ancaman misalnya nanti kena laknatnya Allah, murkahnya Allah. Nah, itu jadi haram tadi. Makanya makan dan minum berdiri adalah hukumnya makruh. Tapi untuk menjaga wara hubungan kita dengan Allah yang Maha Mulia, maka kita semestinya tidak makan dan minum berdiri kecuali darurat sekali. Lebih baik kita cari tempat dulu dan duduk, gitu kan? Itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh minum kopi luwak? Bukankah kopi luwak itu dari kotoran luwak? Ini dirincikan, teman-teman. Luwak itu kopi kan ya? Ya. Apa namanya? Luwak itu hewan semacam serigala ya. Musang. Memang hewan musang ini dia paling hobi dengan kopi yang wangi. Kenapa ada kopi luwak? Saya pernah baca bukunya, sejarahnya. Ternyata memang hewan ini dia mencari di pohon kopi kopi itu, dan dia tahu dengan ciuman dia, dia tahu ini kopi yang matang, yang bagus atau enggak. Maka dianggap oleh para pedagang kopi luwak ini, kalau kopinya, kalau luwak yang pilih, dia konsumsi dari sekian banyak biji kopi, maka berarti itu yang terbaik. Gitu kan? Itu yang terbaik. Maka dianggap kalau sudah diambil oleh luwak, kemudian luwak keluarkan di kotorannya, maka dianggap itu tetap yang terbaik. Gitu. Begitu bahasanya. Maaf, kalau saya tidak minum kopi luwak. Kalau saya pribadi. Bukan masalah mahal, sudah lewat perut dan kotorannya hewan. Gitu. Ya. Tetapi, ulama merincikan tentang masalah hal seperti ini. Sama di Indonesia juga ada durian gajah. Tahu gak? Tahu. Nah, itu gajah, prosesnya, gajahnya mengambil dari pohon durian, dililit dengan hidungnya, jadi dia ngambil rumput dulu, kemudian dililit di durian itu supaya tidak menusuk dia, terus ditarik. Kemudian oleh gajah ini ditelan mentah-mentah. Duriannya itu mentah-mentah. Nanti keluar juga, maaf, dari duburnya begitu utuh. Namanya durian gajah. Jadi antum jangan sembarangan beli durian dulu. Nah, itu namanya durian gajah. Kenapa jadi mahal harganya? Karena proses masuk dari mulut gajah keluar dari dubur gajah. Itu yang buat dia mahal. Nah, sama dengan luwak ini. Baik, sekarang yang kita tanya hukum syar'inya. Bagaimana hukum syar'i? Kalau kopi, biji kopi luwak itu, dasarnya kopi itu masuk ke dalam perutnya, keluar dari duburnya utuh, tidak pecah, utuh kopinya, nggak pecah sekali lagi, berarti dia dianggap suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran, dan dia dianggap tetap halal sebagaimana kopi awalnya halal. Ini kalau tidak salah juga saya baca di salah satu fatwa MUI kita. Kalau dia keluar utuh maka dia dianggap suci. Yang itu. Kalau dia pecah teman-teman sekalian, sempat pecah, maka dikhawatirkan karena musang ini kan bertaring. Dia tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Dan masuk ke dalam perutnya berarti terkontaminasi dengan kotoran. Semua yang dilarang makan dagingnya, yang berhubungan dengannya jadi haram. Transaksinya kah, kulitnya kah, kan gitu. Lemaknya kah, kukunya kah, pokoknya semua jadi haram gitu kan. Karena haram dikonsumsi dagingnya. Sebaliknya semua yang halal dagingnya halal dikonsumsi kulitnya lah, apalah segala macam. Nah ini hal-hal mendasar harus diketahui. Nah kalau dia pecah berarti dia terkontaminasi dengan hal yang haram di bagian tubuh hewan itu. Dan ini sebenarnya butuh rincian betul-betul ya, artinya betul-betul harus dipastikan memang kopi itu benar-benar enggak, dia tidak pecah. Dan sekarang ini sebenarnya lebih mudah untuk memastikan, karena saya dapat informasi teman-teman pedagang kopi luwak ini memang sudah memelihara musang secara khusus gitu kan, kemudian mereka punya kebun kopi dan musang itu dilepaskan di situ. Jadi memang di dalam peternakan mereka, jadi lebih mudah sebenarnya kalau betul-betul mau disampaikan hukum syariah masalah pecah atau tidak pecah kopi itu. Tapi saran saya, jangan dipelintir apa-apa. Silahkan mau minum kopi luwak boleh, ya. Saya bilang dari awal gitu kan. Tapi kalau masih ada kopi lain, lebih baik. Ada apa harus masuk dulu ke perutnya luwak ini? Allahu a'lam ya. Ini jangan lagi bilang tidak boleh ya. Ini suka pelintir-pelintir macam-macam. Jadi kita sudah selesai mandi junub, tapi tiba-tiba air mani kita keluar lagi. Apakah kita mengulangi mandi junubnya? Iya. Iya. Karena penyebab mandi junub mani. Antum berhubungan atau tidak berhubungan dengan istri, keluar mani wajib mandi. Berarti penyebab mandi apa? Mani. Kalau kita sudah mandi pun masih keluar berarti harus mandi lagi. Gitu kan? Makanya pada saat memang seseorang itu dipastikan junub, maka dia sama dengan kencing tadi, dipastikan dia batuk, dia berusaha untuk ya membersihkan kemaluannya supaya tidak ada lagi tetesan. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi. Apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya? Sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram gak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi. Belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali. Kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh. Gitu kan? Hanya saja teman-teman sekalian, ada larangan untuk sholat kalau kebelet, kencing, atau buang air besar. Masuk dalamnya adalah buang angin. Kalau antum merasa gak enak, mau buang air itu, jangan sampai sholat. Gak boleh, ada larangan. Nabi SAW melarang seseorang muslim untuk sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Allahu a'lam. Saya kira tadi gak ada pertanyaan di bahasan ini. Rupanya banyak juga yang masalah kencing. Baik, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita melanjutkan pertanyaan kita. Apa hukumnya membuang popok bayi dengan cara dibakar? Allahu a'lam masalah ini. Apakah memang itu harus dibakar gitu? Setahu saya cukup dibuang saja di sampah. Tapi kalau masalah hukum membakar popok bayi yang sudah kotor, Allahu a'lam, saya tidak tahu ini. Tapi umumnya mungkin karena kotoran, kalau memang peraturan pemerintah setempat memang dengan cara membakar yang dianggap itu adalah penyelesaian urusan sampah itu, Allahu a'lam, itu saya lihat tidak ada masalah. Tapi semestinya tidak dibahas ke situ ya, cukup dibuang di sampah dan selesai. Bagaimana hukumnya dengan wanita yang pakaiannya menyapu lantai di dalam toilet? Karena pada saat ini banyak sekali saya memperhatikan wanita yang pakaiannya menyapu lantai di dalam toilet ketika mereka ingin berwudu. Apakah sholat mereka nantinya sah? Hukumnya hukum zahir. Air yang tergenang, teman-teman sekalian, selama tidak berubah warna, tidak berubah rasa, ya, dan tidak bau, maka berarti kembali kepada hukum asal, suci, ya. Hukumnya suci. Jadi masalah pakaian, memang kaum wanita dianjurkan untuk menutupi mata kakinya. Sebagian ulama bahkan mengatakan kalau isbal, menutup mata kaki, haram bagi laki-laki, maka kalau perempuan malah hukumnya wajib karena masuk dalam aurat mereka. Bahkan ulama merincikan tentang masalah panjangnya, bolehkah melebihi telapak kaki. Ada yang mengatakan boleh sejengkal, boleh sesiku, ya, sehasta. Ini ada bahasan para ulama yang membolehkan masalah itu. Masalah kasuistik pakaian mereka tersapu di jalanan atau misalnya di kamar mandi, selama bukan jelas najis di situ, maka hukumnya hukum asal. Kalau tanah jelas, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, dijadikan untukku semua bumi ini, tidak terkecuali, semua tanah di muka bumi ini, ya, masjid dan juga dijadikan tanah ini semuanya masjid untukku dan suci, gitu kan. Sama juga dengan air, kalau misalnya di kamar mandi dikhawatirkan ada sesuatu yang najis segala, kalau tidak kelihatan dengan mata, maka tidak masuk dalam hukum. Seperti kasus antum kencing misalnya di kamar, di WC yang tidak ada tempat untuk duduk misalnya, laki-laki contoh ya, ini saya mungkin yang bertanya akhwat mungkin. Tapi kalau laki-laki misalnya dia kencing berdiri di seperti toilet-toilet sekarang yang ada, kalau percikan-percikan kencing yang kita tidak bisa jangkau dengan mata kita, tidak kena hukum. Bisa saja ada percikan, tidak kena hukum. Kalau sesuatu yang jelas kelihatan, baru terkena hukum. Ini yang dijadikan sebagai pegangan dalam syariat kita. Semoga Allah selalu memberikan Anda kesehatan. Baik, sama-sama insya Allah. Jazakallah khair. Saya mau tanya, kalau masa mens sudah selesai dan sudah mandi bersih, lalu berhubungan badan atau berjima, tapi besoknya ada keluar lagi mensnya sedikit atau flek, itu hukumnya bagaimana? Karena kalau sudah pakai KB spiral, biasanya selalu mens sekitar 8 hari. Tapi kalau hari ke-9 sudah bersih, total pas habis junub, besoknya sudah keluar lagi fleknya. Mohon penjelasan. Sebenarnya ini harus dikomunikasikan sama dokter dulu. Apakah flek yang keluar itu masih bagian daripada darah haid? Kalau dokter memastikan masih darah haid dan dia masa yang tadinya sebelum suntik KB atau spiral 6 hari dan setelah suntik mungkin dia akan bertambah sampai 7-8 hari, hanya jedah waktunya, misal tetesan flek terakhir di hari-hari terakhir haid itu biasanya hanya 3 tetes, misalnya 3 tetes, 3 titik misalnya. Kemudian setelah suntik KB atau menggunakan spiral, dia cuma keluar setetes-setetes tapi bertambah harinya. Berarti masih bagian daripada haid. Dan ini dokter yang tahu. Tidak ditanyakan kepada para ulama tentang masalah seperti ini atau para da'i. Karena memang mereka lebih tahu tentang sisi medisnya. Apakah itu darah haid atau bukan. Tetapi kalau ada orang tidak menggunakan KB, normal haid bulanannya 6 hari. Kemudian berjalan waktu, mungkin setahun, 2 tahun setelah menikah, normal biasa 6 hari haid tiba-tiba menjadi 7 hari atau terjadi 8 hari. Maka hari ke-7 dan hari ke-8 dihitung dengan istihadhah, bukan haid lagi. Karena normalnya dia 6 hari. Istihadhah hukumnya boleh sholat. Tinggal pada saat keluar mandi, membersihkan lalu kemudian sholat. Boleh berpuasa karena dia hanya istihadhah. Istihadhah itu artinya menyerupai haid. Jadi dilihat sekarang, kalau pertanyaan ini menurut saya Allah alam, kembali ke teman-teman medis ditanya apakah itu masih haid atau tidak. Dan kembali setelah itu ke hukum tadi yang saya jelaskan. Kalau dia masih dalam bagian haid berarti tidak boleh berhubungannya kalau dia tidak tahu jadi halal. Karena kan tadinya berhubungan, meletakkan kemaluan di kemaluan, kalau haid haram, enggak boleh, Allah melarang. Allah SWT menurut meninggalkan perempuan, menjauhi kemaluannya pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini kalau tidak salah surah An-Nisa ayat 222. Kalau tidak salah tentunya. Allah mengatakan, ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu kotoran dan harus i'tizal. I'tizal itu teman-teman betul-betul menjauhi wilayah kemaluan itu. Pada saat wanita sedang haid sampai mereka bersuci. Jadi Allah alam itu kalau tidak tahu hukumnya insya Allah tidak berdosa, tapi kalau sudah tahu hukum lalu kemudian cuma menebak-debak ini tidak boleh. Dan pada saat haid, nifas boleh memuaskan pasangan dengan cara lain. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Ya, sampai sebagian pendapat ulama mengatakan bolehnya oral sex atau onani. Kalau haram, kalau laki-laki lakukan sendiri, tapi kalau pasangannya yang lakukan itu tidak berdosa. Di dalam istimta' antara suami istri, maksudnya saling menikmati, dibolehkan kecuali yang haram saja. Meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau meletakkan kemaluan di dubur. Hanya itu yang haram. Selain daripada ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangilah ladang tersebut sesuai yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Kata sebagian ulama adalah dari sisi kebutuhan-kebutuhan untuk memuaskan diri. Baik itu gerakan, memindah tempat dan seterusnya, itu dianjurkan untuk boleh dilakukan. Saya kalau kencing sudah sesuai dengan sunnah. Sudah duduk, sudah dibatukkan, sudah disentil-sentil. Apa adanya ya. Pak Yoyo yang tukang sortirnya. Sampai tetes terakhir. Sudah dibersihkan. Akan tapi jika saya berjalan keluar tiba-tiba, sering air kencing saya keluar sedikit dan celana dalam saya basah. Apakah saya harus mengganti pakaian dalam, Ustaz? Jika saya tidak membawa pakaian dalam, apakah sholat saya sah? Barakallahu fik. Wa fika barakallahu. Tentu dalam hukum agama tidak ada aibnya bertanya ya. Yang penting betul-betul memang antum membutuhkan hukumnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa sahabat yang sempat malu bertanya, lalu Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan apapun yang dibutuhkan dari masalah lalat sampai hal yang lebih besar daripada itu. Supaya mereka bertanya, tapi memang betul-betul dibutuhkan, gitu kan? Kadang-kadang memang harus memunculkan sesuatu yang lucu atau apa, tapi memang dibutuhkan, memang butuh. Bukan disengaja untuk hanya sekedar seremoni atau testimoni saja, teman-teman sekalian. Baik. Kalau keluar kencing, di sini saya tidak tahu keadaan antum secara pribadi, tapi ada kemungkinan kadang-kadang ada orang dia setelah kencing dan sudah batuk, dia sudah ikhtiar maksimal, kemudian dia menceboknya. Biasanya tetesan air di sisa zakar itu ada, sehingga pada saat dia pakai celana, celananya basah dari tetesan air, mungkin bukan dari kencing. Bisa saja terjadi itu. Dan itu sering terjadi. Karena banyaknya air yang dipakai untuk mencebok, dan dia tidak mengeringkan dulu, lalu kemudian menutup celana dalamnya, maka jadi basah. Jadi antum sendiri bisa pastikan masalah itu. Karena Allahu a'lam, kalau perilaku sudah dibuat tadi ini betul-betul sudah dilakukan, sudah berbatu, sudah berusaha mengeluarkan maksimal, maka hukumnya berarti hukum umum. Artinya, kalaupun ya setelah itu ada tetesan-tetesan, tidak dianggap tetesan kencing. Karena sudah ikhtiar maksimal, gitu kan? Kecuali memang dipastikan, misal orang itu memang lebih jeli, dia kemudian membuka pakaian dalamnya lalu mendekatkan dengan hidungnya, lalu dia cium memang ada bau, ya di situ bau seperti kencing, maka memang berarti dianggap itu bagian dari kencing, ya. Dan ini memang harus di, kalau dia tidak punya celana dalam bisa dikucek di daerah itu, dikucek, dibersihkan, masuk ke WC kamar mandi dibersihkan. Kalau orang tidak bisa ngontrol, dalam arti kata di sini penyakit, dalam arti kata penyakit, maka tetesan yang datang setelah itu tidak membatalkan wudhunya. Seperti kasus orang diketeter misalnya, dia pakai alat, kadang-kadang dia nggak bisa ngontrol kencingnya, tapi dia harus sholat kalau tiba waktu. Dia sudah memastikan, dia sudah berusaha, sudah menganggap tidak ada kencing, kemudian dia sholat. Ternyata penyakit, tiba-tiba ngucur sendiri. Ini fatwa ulama adalah sah sholatnya. Karena yang dihitung adalah pada saat dia takbiratul ihram dalam keadaan suci. Pernah terjadi juga Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dikatakan beliau rajul madza. Madza ini laki-laki yang suka mudah keluar madzinya. Madzi kan keluar kalau orang terangsang. Maka ada orang yang madza, memang karena Allah memberikan kepada dia kelebihan masalah biologis ini sangat kuat sehingga tersalurkan seperti itu. Seringkali cepat madza. Nah, dia mengatakannya Rasulullah, saya ini rajul madza, saya ini orang yang suka keluar madzi walaupun tidak lihat perempuan. Jadi beliau kadang-kadang kalau lagi jalan, lagi apa, mungkin karena adanya kekuatan fisik yang berlebihan akhirnya membuat sering keluar madzi ini. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan yang keluar dari Ali adalah madzi. Karena ada istilah juga ya, ini biasa keluar kalau orang berlebihan dari sisi konsumsi makanan atau minuman, atau terlalu capek sekali keluar juga mirip dengan madzi itu. Yang jelas Ali mengatakannya Rasulullah, bagaimana? Saya sudah wudu, saya cek, keluar lagi. Saya bersihin. Ke masjid, saya temukan ada lagi. Maka Nabi SAW membolehkan Ali sholat setelah itu. Setelah membersihkan beberapa kali, kita masih keluar, maka bukan di kontrolnya dia. Kalau dia ikutin terus, maka tidak akan sholat-sholat. Gitu kan? Tapi ini masuk tanda kutip di masalah hal yang memang mungkin ya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Nah ini hukumnya berbeda. Saat sholat masuk rakaat kedua, lalu tanpa sengaja buang angin, maka kembali berwudu. Apakah sholatnya diteruskan atau diulang dari awal? Dari awal lah. Baiklah, karena pertanyaan. Jadi dari awal, beda dengan tawaf. Tawaf berbeda. Kalau tawaf di Ka'bah, kalau antum sudah berhasil menyelesaikan satu putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, baru memulai tawaf kedua keluar angin. Maka antum wudu kembali melanjutkan, tinggal mengulangi tawaf yang batal saja. Misalnya tawaf kedua baru mulai 5 langkah sudah keluar angin, kembali ke Hajar Aswad mulai tapi sudah dihitung rakaat tawaf yang kedua. Tawaf pertama dianggap sah, gitu kan? Ini kalau tawaf. Tapi kalau sholat tidak. Sholat memang sedikit batal maka batal semuanya dan diulangi semuanya. Gitu ya. Ini sudah kita jelaskan apa bedanya mani sama madzi ya. Kalau madzi adalah keluar pada saat orang terangsang, kalau mani keluar pada saat klimaks. Dan perbedaannya memang ulama fikir rincikan dengan kentalnya dan warna. Gitu. Biasanya kalau mani lebih ke putih-putihan, kalau madzi itu lebih ke kuning-kuningan. Dan dia lebih cair. Gitu. Kalau madzi keluar, wajibnya cuma bersihkan dan wudu, madzi kalau orang terangsang. Kalau mani, maka dia wajib mandi junub. Gitu kan? Kalau dia keluar madzi pada saat puasa karena bercumbuan sama pasangannya tidak batal puasanya. Tapi kalau dia keluar mani walaupun tidak biologis batal puasanya. Jadi memang ada hukum-hukum syar'i di situ. Ada hukum-hukum syar'inya. Bagaimana kita seharusnya di saat sholat tiba-tiba kita merasakan buang air kecil atau buang air besar? Apakah kita harus menghentikan sholat? Kan sudah saya jelaskan tadi ya. Berhenti, kalau emang kebelet benar, berhenti, gak boleh dipaksain. Nabi SAW larang itu, larang. Jadi jangan karena antum hanya takut kehilangan sholat, sampai ulama membahas begini. Kalau ada orang hadir khutbah Jumat, di akhir khutbah Jumat, ini contoh kasus fikih ya, di akhir khutbah Jumat, dia merasa perutnya mules, harus buang air besar. Lalu kemudian dia ke WC, dia balik, Jumat sudah selesai. Berdosakah orang ini? Tidak berdosa. Ada uzur syar'i. Dan dia tinggal sholat duhur. Kalau dia mendapatkan rakaat pertama atau rakaat kedua imam Jumat pada saat masih ruku di rakaat kedua, maka dia tinggal niat sholat Jumat, ikut sholat Jumat. Dia tinggal imamnya kalau salam, kalau imamnya sudah sami Allah apa masih Allahu Akbar ruku, ya. Di rakaat kedua dia sempat takbir dan ruku, berarti dia mendapatkan Jumat dan dia dapat satu rakaat, dia tinggal tambah satu rakaat. Tapi kalau dia dapat imam di Jumat sudah sami Allahu liman hamida, artinya tidak mendapatkan satu rakaat pun, sebelum takbir dia sudah niat sholatnya duhur bukan lagi Jumat, jadi dia sholat 4 rakaat karena sudah tidak mendapatkan satu rakaat pun dari masalah Jumat itu ya. Jadi seperti itu hukumnya ya, harus diambil secara zahir. Jadi hati-hati juga dengan niatnya tentu teman-teman sekalian ya. ini harus diberhentikan jadi sholatnya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Saya bekerja di lapangan, khususnya hutan. Saya sering kencing sambil berdiri dan saya membersihkan kemaluan dengan air mineral. Dan ketika saya lihat bagian bawah celana saya terkena air cebok tadi, gimana sholat saya selama ini? Tentu saja kalau kita yakin itu adalah itu manfaatnya kencing sambil duduk ya. Manfaatnya di situ. Kalau kencing sambil duduk, kemudian cebok sampai selesai, dipastikan air ceboknya tidak akan kena celana. Tapi kalau sambil berdiri memang ini resikonya, gitu kan? Kalau antum pastikan itu adalah air cebok, enggak bisa, enggak sah sholatnya, harus dicuci. Celana yang kena itu harus dicuci, karena itu kan air, air bersin aja, kita enggak tahu yang mana tadi yang tercampur dengan kencing itu kan. Jangankan air bekas cebok teman-teman, air bekas wudu. Air bekas wudu, ini keran lagi jalan kita wudu. Di bawahnya ada ember yang nampung. Air bekas bersuci tidak boleh dipakai bersuci lagi. Jadi air habis wudu, bekas wudu, suci. Artinya bisa dipakai untuk siram tanaman sekarang. Tapi gak boleh lagi antum pakai wudu. Apalagi kalau terkena air bekas cebok, itu memang kotor. Maka semestinya harus dikucek celananya dan semampunya. Kita kucek semampunya. Sebelumnya saya mohon doanya untuk Pak De saya, Yeni Hajanto, yang sedang sakit dan dirawat. Semoga Allah sembuhkan insya Allah, dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit. Apakah menangis saat sholat bisa batalkan wudhu? Jawabannya tidak, sama sekali. Gak ada hubungannya. Para salaful ummah menangis pada saat mereka sholat. Ya, Abu Bakar itu terkenal, setiap sholat begitu terlintas ayat apapun menyentuh langsung nangis. Dan itu sudah kebiasaan. Sampai dapat julukan Rajul Bakka, laki-laki yang suka sekali menangis. Umar bin Khattab setiap sholat malam pasti menangis, sampai dibuat di dua garis matanya itu ada garis warna hitam karena seringnya ngalir air mata lagi sholat. Jadi gak ada hubungannya membatalkan sholat. Apakah saat kencing harus jongkok? Ini juga sudah kita jawab tadi. Tentu afdholiyahnya, tapi tidak berdosa kalau berdiri ya. Apalagi pada saat keadaan tidak ada tempat untuk duduk. Jika kita laki-laki mendapat bidadari di surga, maka peran apa seorang istri kedudukannya di surga nanti? Tambahan itu kan. Bidadari itu tambahan. Istri tetap akan bersama dengan kita selama memang tidak berpisah di dunia. Itu akan menjadi istri abadi di dunia dan di akhirat. Masalah bidadari, bidadari itu tambahan pelayanan yang dikasih oleh Allah SWT kepada penghuni surga. Kisah Imam Bukhari ketika setiap mencantumkan hadis dalam kitab beliau, pasti sholat dua rakaat dulu sebelum tersebut. Sholat apa itu Ustaz? Sholat tatawu namanya, sholat tambahan. Diistilahkan juga dalam istilah yang lain adalah nafilah, tambahan. Puasa, sholat itu bisa antum kerjakan kapan saja kalau niatnya untuk Allah. Contoh misal, ada hadis Bukhari yang menjelaskan Nabi SAW pada saat pulang ke rumahnya satu pagi, satu hari, habis sholat, habis duduk di masjid, terbit matahari, pulang ke rumah. Lalu bertanya pada Aisyah, apakah engkau memiliki makanan, hai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau gitu aku puasa. Apa yang dikatakan oleh para ulama hadis? Yang dimaksud sabda Nabi SAW, hari ini aku puasa, ini bukan hari Senin Kamis ini. Karena kalau hari Senin Kamis, Nabi SAW gak perlu tanya Aisyah ada makanan atau tidak. Memang belum biasa puasa. Karena dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, Aisyah berkata, karena Nabi SAW ya taharra, saum yom itsnin wal khamis. Nabi SAW itu selalu mengejar dan menjaga Senin Kamis. Artinya gak pakai tanya lagi. Berarti Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah bukan Senin Kamis. Hari lain. Lalu kemudian beliau tanya istrinya ada makanan, istrinya mengatakan tidak ada. Lalu beliau mengatakan, kalau gitu saya puasa. Puasa apakah ini? Ya puasa umum untuk Allah. Namanya puasa tambahan. Sama antum ulama mengatakan kalau habis wudu masuk masjid, sholat wudu atau sholat duha, tiba-tiba merasa ingin mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat. Niat sholat umumnya, tatawu namanya, tambahan. Sholat biasa niat karena ingin mendekatkan diri sama Allah. Dibolehkan sholat sunnah begitu. Sebagaimana tadi juga puasa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah ini yang dikerjakan oleh Imam Bukhari. Ada sebagian ulama mengatakan yang dilakukan Imam Bukhari adalah istikharah. Adalah istikharah, minta petunjuk kepada Allah agar hatinya tenang. Dan ini Allah alam yang lebih cepat sebenarnya. Apa hukumnya jika membersihkan dengan batu setelah buang air besar? Soalnya dalam hadis saya pernah baca penjelasan tersebut. Kan ada istinja, ada istijmar, kan gitu. Istinja menggunakan air, istijmar menggunakan benda kering, batu atau daun. Kalau sekarang mungkin masuk dalamnya tisu, kan gitu. Yang dianjurkan adalah istinja, menggunakan air, gitu kan. Selalu menggunakan air, karena air ini jelas alat untuk mensucikan diri kita dari najis. Kalau tidak ada air, baru kita pindah ke istijmar tadi, menggunakan batu atau daun. Dan dibolehkan menggabungkan keduanya. Setelah mencuci dengan air, kita melap lagi dengan batu yang kering atau daun atau sekarang tisu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji penduduk Quba, Masjid Quba. Di sekitarnya itu ada orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, la masjidun ustisa ala taqwa, min awwal yawmin ahakku antakuma fi, fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Al-Ayah. Masjid yang paling layak kau berdiri di situ, hai Muhammad, masjid yang pertama kali dibangun di asas ketakwaan, maksudnya Masjid Quba. Di sekitarnya ada laki-laki yang suka sekali bersuci. Kata ulama tafsir riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya penduduk Quba selalu menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka setelah cebok dengan air, mereka masih membersihkan lagi dengan batu, dan Allah memuji mereka dengan itu. Artinya boleh menggabungkan keduanya. Tapi kalau ada air, maka sudah mencukupi suci dengan batu. Jadi enggak usah lagi batu, tapi tidak boleh batu kalau ada air, gitu. Jelas ya? Alhamdulillah. Bagaimana menurut tentang amalia istishhadiyah? Ini teman-teman sekalian sama, bom bunuh diri maksudnya. Amalia istishhadiyah ini maksudnya orang bagaimana mencari mati syahid dengan proses tadi. Umumnya ini digunakan untuk orang-orang yang bom bunuh diri. Ini tidak boleh dalam syariat. Tidak boleh teman-teman sekalian. Membom diri berarti sama saja membunuh diri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Dan kita lihat proses-proses yang dilakukan di zaman Nabi SAW adalah mereka berperang, melawan. Nanti kalau tertusuk, terkena panah, baru dianggap mati. Kalau zaman sekarang kita bawa bom di medan perang, lempar ke musuh, kalau kita kena percikannya mati, baru mati syahid. Tapi bom diri, ini enggak bisa. Ngerti kan? Pada saat terjadi perang Khaybar, baginda Nabi SAW sempat menemukan beberapa manjanik namanya. Manjanik itu teman-teman seperti kalau kita di zaman Belanda dulu ada meriam. Ya. Ada beragam macam. Ada yang dibakar dengan sumbu yang kayak meriam zaman dulu lah. Kemudian dilemparkan. Ya. Zaman dulu mereka sudah punya beberapa alat-alat besi. Ya. Kadang-kadang diisi di dalamnya tumpukan-tumpukan batu yang besar. Ada juga jenis manjanik yang seperti alat yang dilepas dari tali yang diikat kuat atau karet, ya, kal, ya, kemudian dilemparlah batu itu dengan jarak jauh, gitu kan? Nah itu Nabi SAW temukan di benteng Khaybar. Ada manjanik besar, bisa manusia dilempar dari situ. Ada manjanik yang Nabi SAW sampai dapat di satu benteng Yahudi. Kan bentengnya mereka banyak, 9 atau 10 benteng. Waktu Nabi SAW menembus sampai 5 benteng, ada satu benteng itu penuh dengan senjata itu. Penuh benteng yang luas, penuh dengan manjanik ini. Dan ada di antara manjanik ini yang manusia bisa masuk di situ. Bisa ditaruh, bisa dilempar manusia itu. Gitu kan? Tapi subhanallah, tidak Nabi SAW suruh siapapun sahabat untuk dilempar dengan alat itu ke musuh, supaya dia bisa ya melawan musuh. Sama kita sekarang membom diri lah gitu ya. Tidak disuruh. Ada sebagian di antara teman-teman ini memberikan, semoga Allah berikan hidayah, beristidlal bahwasanya pernah ada sahabat Nabi yang minta dilempar dirinya untuk masuk ke dalam benteng musuh, gitu kan? Tapi itu pada saat diminta dilempar ke dalam benteng musuh, beliau tidak dilempar untuk membunuh dirinya. Beliau pada saat dilempar karena melihat pintu gerbang musuh itu tidak terbuka-buka, gitu kan? Maka beliau minta agar dilempar ke atas benteng, lalu beliau memang berhasil. Setelah tiba di sana, beliau turun melawan orang-orang yang menjaga pintu gerbang sampai membuka pintu gerbang. Tapi bukan melempar di tumpukan musuh yang akhirnya musuh membacot-bacot atau membunuh mereka, enggak. Jadi harus difahamin, meletakkan dalil harus pada tempatnya. Yang dilakukan pun oleh teman-teman kita di Palestina pun, itu umumnya ulama menolak, umumnya. Cuma satu dua orang yang ini pun belum dianggap sampai pada tingkat orang-orang yang boleh memberikan fatwa karena bertolak belakang dengan umumnya ulama yang mengatakan tidak boleh kasus membom diri, teman-teman sekalian. Jadi lawanlah musuh, normal, gitu kan? Kemudian kalau terbunuh insyaallah dia dianggap mati syahid. Allahu a'lam. Apabila terjadi keraguan-raguan keluar suatu cairan dari kelamin saat dalam sholat dan apa yang seharusnya dilakukan, membatalkan sholat atau melanjutkannya, itu was-was syaitan, tidak usah diikuti, tidak usah diikuti. Dan kita dalam Islam tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Dalam arti kata gini, pada saat kita masuk kamar mandi tadi, kita sudah kencing, kita sudah serap batuk, kita sudah berusaha cebok dengan bersih, kemudian kita sholat, syaitan bisik kita, kayaknya ada tetesan di celana kamu, kayaknya apa, tidak usah diikutin. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah keluar sholat terus diperiksa. Enggak perlu, itu was-was. Karena kita tadi sudah ikhtiar maksimal. Ini itu. Jadi kembali kepada hukum keyakinan. Dan kata ulama, syak itu, keraguan-raguan akan hilang dengan keyakinan. Karena satu kali antum buka pintu was-was, syaitan akan kuasai kita di semua bidang tuh. Nanti semua pintu dia buat kita was-was, gitu. Maka harus dilawan, hukumnya hukum zahir. Maksud dari hadis, jika sedang sholat terus buang angin, jika tidak berbau atau tidak bersuara, maka itu berarti gangguan syaitan, tidak membatalkan sholat. Mohon koreksi hadisnya kalau salah. Betul hadis itu. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam sholat merasa keluar angin. Hadis itu sahih, kalau tidak salah riwayat ahli sunan itu. Maka kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan mencium bau, maka sholatlah. Maka sholatlah, berarti was-was gitu. Tapi ini biasanya orang yang betul-betul was-was ya. Makanya teman-teman, maaf saya bahasakan, jangan tersinggung ini. Usahakan untuk tidak terbiasa kentut. Ya. Karena gini, kalau kita terbiasa teman-teman membuang angin sembarangan, maaf bahasa saya ini, maka nanti antum akan lost tuh. Loh iya. Menjadi itu sebuah kebiasaan. Coba kalau antum tidak lakukan itu kecuali memang darurat dia mau keluar. Biasanya orang di WC memang di tempatnya. Orang ini kita temukan sepanjang hari dia tidak terganggu. Iya. Tapi kalau orang sudah membuka pintu itu teman-teman, misalnya dia biasa bercanda sama temannya, sengaja dikentutin temannya. Lah ya ada kan orang gitu, iseng. Nah ini berbahaya, karena dia kadang-kadang dipaksain sama dia, kan gitu, untuk menggodain orang. Ini bahaya, karena dia bisa menjadi sebuah sistem yang otomatis di tubuh kita, yang akhirnya jadi kebiasaan, dan ini berbahaya. Ini yang banyak mengganggu orang kalau sholat nih. Iya enggak? Nah munculnya pertanyaan kayak tadi, ini khawatirnya seperti itu. Ada orang begitu, subhanallah, di depan pasangannya, sembarangan saja gitu kan. Ini suami kentut, istri juga balas di sebelahnya. Kan, jadi kurang nyaman ya. Ranjang yang tadinya wangi jadi berubah gitu. Jadi ini dihindari teman-teman. Semua kebiasaan yang membuat orang menilai kita buruk dihindari. Sama orang, maaf, ngupil, ya. Sesuatu yang buruk lah. Yang sebenarnya memang kalau dilihat itu jadi buruk, hindarilah. Kalau merasa gak enak hidung, masuk kamar mandi, cuci pakai air, selesai. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu hilang semua dari kita. Tapi kita bicara masalah angin. Kebanyakan buang anginnya jadi was-was buat kita karena itu tadi. Dia lost control karena dia sudah menjadikan sebagai kebiasaan. Gitu. Jadi kan bahan olok-olok segala. Akhirnya dia anggap tidak aib lagi bagi dia. Tapi kalau antum kontrol, dipastikan teman-teman, itu masih bisa diobatin. Orang yang terbiasa melakukan, dia coba terapi. Dia coba terapi, insya Allah dalam beberapa hari sambil berdoa kepada Allah agar penyakit itu dihilangkan. Dia hanya melepaskan angin itu kalau memang angin itu sudah mendesak mau keluar dan di tempatnya. Maka insya Allah tidak akan datang dalam sholatnya. Baik, jadi hadis tadi menjelaskan tentang orang yang memang betul-betul, dia mungkin tidak terbiasa, ya, tidak terbiasa dengan buang angin itu, tidak terbiasa kentut, kemudian dia sholat, lalu dia merasa seakan-akan ada yang keluar. Ini yang kata Nabi SAW, kalau kau tidak cium bau, atau kamu tidak mendengarkan suara, berarti sholatmu dilanjutkan. Tapi kalau teman-teman memang sudah biasa dia buang angin, maka itu kemungkinan besar adalah angin, dan dia tahu bisa membedakan itu, maka semestinya dia batalkan sholatnya. Allahu a'lam. Jadi ini harus difahami hadis ini. Semoga Allah SWT melindungi Ustaz dan keluarga. Sama-sama, jazakallah khair. Bagaimana cara Nabi SAW bersuci dari hadas besar dan kecil pada saat beliau berperang? Ini. Tentu tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan masalah ini. Tapi dalam arti kata, apakah ada perbedaan bersucinya Nabi SAW di perang atau di luar perang? Gitu. Kalau kancah peperangan lagi berkecamuk, umumnya enggak ada orang berpikir itu. Hah? Mana sempat berpikir kencing dan buang air besar. Tapi pada saat mungkin istirahat malam hari, yang disebutkan adalah Nabi SAW pernah sekali dalam salah satu peperangan, beliau batal wudu dan beliau berwudu lagi. Waktu beliau masuk di kemah karena telat, maka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu sudah menjadi imam. Dan akhirnya Nabi SAW sholat di belakangnya, gitu kan. Waktu selesai salam, mereka melihat Nabi SAW di belakang, lalu mereka bertasbih, subhanallah gitu. Kata Nabi SAW, betul yang kalian lakukan. Artinya gak usah tunggu saya kalau saya telat. Riwayat ini menjelaskan, kalau Nabi SAW berarti lagi keluar menyelesaikan hajatnya, gitu kan. Tapi tidak dirincikan apakah itu buang air besar atau buang air kecil, dan tetap saja adab-adab syar'i sama berlaku. Bagaimana kebersihan dan wangi dijalani oleh perempuan saat di rumah dan saat di tengah-tengah masyarakat? Banyak akhwat yang Anda jumpai di bus, angkot, tercium bau badannya sehingga kadang baunya menempel di baju Anda. Apakah memang akhwat harus bau? Terkait bahwa seorang muslim harus wangi. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin yang bertanya akhwat juga kali ya, tentunya. Kita bersangka baik. Tentu bukan ikhwah, kalau ikhwah ini perlu dicambuk ya. Sengaja mencari bau-bau nempel dengan akhwat ini gimana? Baik, kita sangka baik, mungkin akhwat gitu. Tentu saja, wangi-wangian dalam Islam dianjurkan sebagaimana saya bilang tadi. Tetapi beda antara wangi-wangian laki-laki dan wangi-wangian perempuan. Masya Allah. Nambah lagi Pak Yun. Kata Nabi SAW dalam hadis, sebaik-baik parfum bagi laki-laki yang warnanya buram, baunya keras. Sebaik-baik parfum bagi perempuan yang warnanya terang, baunya lembut, gitu kan. Ini berhubungan dengan parfum. Dan ini dipakai pada saat bersama dengan suami istri. Suami istri pada saat dengan mahram, mungkin ayah dan seterusnya, ini boleh dipakai tentunya. Kalau di tempat umum, maka dianjurkan yang dipakai adalah sesuatu yang berhubungan dengan perawatan saja, seperti hand body, mungkin roll on, mungkin body splash, yang berhubungan dengan mungkin minyak rambut, yang tidak menyengat, tidak ada keluar, gitu. Maka itu yang dibolehkan, Allah alam, yang saya tahu kalau di depan umum. Tapi kalau di depan pasangan, memang itu adalah menggunakan semua yang terbaik. Apakah kita harus berhati-hati menerima donor darah juga terkait dengan haramnya daging babi? Karena darah pendonor harus dicek untuk penyakit-penyakit tertentu, bukan apa yang dikonsumsi pendonornya. Terima kasih. Hafwan, ini materi minggu lalu. Tentu saja ya, alangkah baiknya kalau menerima donor darah, memang donor darah itu jelas dari sumber yang jelas gitu. Ulama membedakan antara menerima donor darah dan donor ASI. Dua-duanya boleh. Donor darah dianjurkan dari seorang muslim, donor darah, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau memang kita tidak tahu apakah ini yang darahnya miliknya orang Nasrani atau orang kafir atau orang muslim, dan tidak ada lagi darah yang lain, kita kepepet akan kekurangan darah atau meninggal, maka boleh dipakai. Allahu alam, hukumnya hukum asal. Tapi kalau masih dapat darah muslim, maka dianjurkan untuk mengambil darah muslim, karena minimal jauh dari makanan-makanan dan minuman yang haram. Kalau ASI umum, boleh dari orang kafir, boleh dari orang beriman. Karena Nabi SAW pernah menyusui dari Halimah Sa'diyah dalam keadaan kufur, gitu kan. Jadi boleh saja kalau ASI. Bagaimana jika tetesan buang air kecil terkena celana dan pada saat itu ingin sholat, sedangkan pada saat itu tidak memiliki celana cadangan atau sarung? Sudah saya jelaskan ini. Dibersihkan tentu. Yang kita kira-kira di situ tetesan kencing, tinggal diambil air, dikucek saja. Insya Allah mudah gitu. Apa hukumnya buang angin atau buang air kecil saat mandi junub? Apakah setelah mandi junub keadaan kita sudah suci atau harus wudhu lagi? Tidak ada masalah. Orang kalau mandi junub atau mandi umumnya, kalau buang air kecil atau buang angin itu masih masuk dalam masalah pensucian. Tapi kalau yang dimaksud oleh penanya di sini, apakah pada saat mandi junub itu berarti kita sudah suci sehingga tidak perlu wudhu lagi untuk sholat? Maka ini ulama rincikan. Kalau seseorang mandi junub dan dia dipastikan pada saat mandi itu seluruh anggota tubuhnya kena, gitu kan? Maka umumnya jumhur ulama mengatakan dianggap dia sudah boleh sholat tanpa wudhu lagi. Asal hal-hal yang membatalkan wudhu dipastikan tidak terjadi, seperti menyentuh kemaluan secara langsung dengan tangan, seperti mengeluarkan air kencing tadi, air seni, atau mengeluarkan angin ataupun kotoran dari duburnya. Kalau ini tidak terjadi, maka berarti mandi junubnya sudah cukup menutupi wudunya, gitu kan? Itu yang dimaksud. Nah, kalau orang sampai keluarkan angin misalnya, atau pastikan dia sudah mandi junub, ternyata air shower masih jalan dan dia mengeluarkan angin atau dia mengeluarkan air kencing, berarti dia harus wudu otomatis. Karena tadi pembatal wudu terjadi. Tapi saya bilang kalau tidak terjadi pembatal wudu, berarti mandi junubnya sudah cukup untuk membuat dia sholat tanpa wudu lagi. Allahu a'lam. Sudah Pak Yo ya, jangan ditambah lagi. Bagus. Jangan, di luar tema jangan. Apabila sedang mandi junub, belum selesai mandi junubnya, lalu keluar air seni, sama juga ini. Kok bisa sepakat nih pertanyaannya? Ini juga sama. Apa, bagaimana cara membersihkan tetesan kencing? Ya semampunya, ambil air tadi saya bilang dikucek, semampunya. Hukumnya hukum umum insya Allah. Apakah cukup dilap dengan air? Bisa. Bisa di air, bisa tisu basah, ya, macam-macam. Intinya kita bersihkan di titik itu. Pakai tisu, pakai air, bisa saja semuanya insya Allah. Jika baju terketat dengan najis dan saat itu tiba waktu sholat, kalau kita tidak sempat mengganti, apa yang harus dilakukan? Sama semua ini, dibersihkan tadi. Saya pernah camping di pulau tidak berpenghuni, yang tidak ada air bersih, dan di gunung yang jauh dari mata air. Lalu saya bersihkan dengan tisu basah. Bagaimana jika dalam kondisi seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Dan bolehkah bersuci dengan air laut? Ada air laut, boleh. Malah bagus kalau ada air laut, gitu kan? Karena air laut dan air sungai, dua-duanya suci. Kata Nabi SAW, laut dan sungai, ya, suci airnya, halal bangkainya. Jadi boleh. Alhamdulillah ada berarti jawabannya, gitu kan? Jadi kalau di dalam hutan betul-betul tidak ada air sama sekali, maka boleh bertayamum. Masalah tisu basah, enggak boleh dipakai bersuci. Karena umumnya pakai wangi-wangian. Air kalau sudah berubah warna, rasa, bau, enggak boleh dipakai suci lagi. Termasuk air tisu tadi. Ya. Kalau dipakai suci berudu ya, tapi kalau dipakai membersihkan boleh. Enggak ada masalah, kayak tadi membersihkan celana misalnya. Jadi di sini dilihat keadaan, kalau tidak ada air sama sekali, maka boleh bertayamum. Bagaimana dengan wasir Ustaz? Apakah dapat membatalkan puasa? Dan adakah obat secara agama? Tentu saya tidak batalin puasa. Kan tidak ada hubungannya dengan dia membatalin puasa. Puasa itu batal kalau sesuatu yang masuk dari luar ke dalam. Bukan dari dalam keluar. Kalau orang muntah misalnya, tidak batal puasanya sampai dia tertelan kembali. Ada sesuatu misalnya yang tertelan, maka itu baru batal. Dari luar masuk baru batal. Kalau dari dalam keluar enggak. Sama dengan wasir ini. Kalau pengobatan, Allahu a'lam, ini lebih baik saya sarankan penanya kembali kepada pengobatan ala Nabi SAW. Itu tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Cuma saya lupa penerbitnya apa. Kalau enggak salah bukunya hardcover, sekitar 60 ribu lah harganya. Pengobatan Nabi SAW. Bagus sekali. Bukunya ada, saya juga milikin itu. Tulis penulisnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di situ kalau enggak salah dirincikan banyak penyakit dan metode pengobatannya. Nenek saya sudah lumpuh, sulit bangun wudu. Bagaimana cara bersucinya? Kemudian beliau juga sudah pakai popok. Bagaimana hukum sholatnya? Tentu saja wudu semampunya. Misal cucunya mengusapkan, kan wudu itu tidak harus gebiar-gebiar air. Bisa diambil dengan telapak tangan, seperti pernah saya bilang, bisa di, kalau dalam keadaan darurat kayak lagi tawaf batal wudu, bisa dipakai dengan satu gelas air zam-zam cukup untuk wudu. Disentuhin, diusapin di tempat-tempat yang wudu ini yang penting sudah terasa basah, dan lakukan yang wajibnya satu-satu kali saja cukup. Jadi si anak ini, si cucu ini bisa mengambil dengan tangannya atau menggunakan wadslap gitu kan, yang bersih tentunya, dicelupkan di air lalu kemudian diusapkan di tempat-tempat ini. Kumur-kumur diberikan secukupnya, semampunya. Kalau dia nenek ini sudah sangat tua, tidak bisa lagi kumur-kumur, maka diambilkan air, disentuhkan di antara gigi-giginya dengan jari si cucu ini, gitu kan? Di antara gusinya, kemudian hidungnya sedikit disentuhkan, semampunya, secukupnya. Kata Nabi SAW, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Gitu kan? Cukup dengan cara itu. Kemudian diusapkanlah anggota-anggota tubuh yang lain yang memang dibutuhkan wudu, lalu kemudian dibiarkan beliau sholat. Masalah kasus pakai popok sama dengan kasus orang yang diketeter ya, sama hukumnya. Artinya memang gak bisa, kalau tidak pakai itu malah dia bisa mengotori dirinya sendiri. maka enggak masalah sholat dalam kondisi dia. Ittaqullaha mastata'tum, kata ulama. Hadis ini jelas sebagai hukum orang-orang yang dalam keadaan darurat begini. Ketika orang mandi junub, ada wudu di dalamnya. Lalu apa hukumnya kalau orang sholat setelah mandi junub? Wajib wudu lagi atau tidak? Sudah saya jelaskan. Asal tidak ada sesuatu yang membatalkan mandinya atau wudu tadi, mandi junubnya, maka tidak perlu dia wudu lagi. Ya. Tapi kalau dia mengeluarkan angin tadi, dia kencing lagi, maka itu berarti dia harus wudu lagi. Bagaimana jika buang angin ketika zikir setelah sholat fardu, berhenti dulu atau diteruskan? Berzikir tidak masalah. Sa'i, kalau tawaf harus wudu. Karena kata Nabi SAW, at-tawaf bil baiti sholah. Tawaf di rumah Allah sama dengan sholat. Tapi kalau sa'i, tidak ada masalah. Sa'i batal wudu tidak masalah. Sama halnya dengan orang kalau lagi berzikir batal wudu. Yang dibahas oleh para ulama adalah kalau lagi membaca Al-Quran. Karena lebih kuat pendapat ulama, Al-Quran harus disentuh oleh orang yang suci. La yamassuhu illa mutahharun. Enggak boleh disentuh kecuali orang yang bersuci, dan ulama sepakat mengatakan suci adalah berwudu. Maka kalau batal lagi baca Quran, lebih baik kita berwudu kembali.